Suro-suro pasal sasio. Ritempo etu wou, Isaulus bate-bate nanadota mompararai pade mompatesi topom parasaya ipue Yesus. Nalau mo ia rijai, balenga topanggeni agama Yahudi, pade nerapi sura kuasa, rakenina katopanggeniaka topanggeniaka, sapo-sapom podaden to Yahudi ringata Damsik. Patujuna, anera posintomu narisetungina, tau-tau to nantuki pepatuduki Yesus, rasoko na tau-tau etu, rakenina iram pakaringata Yerusalem, ala ratangara, na belo kalanggai, na belo kabesi. Riaram polumakona, pakaringata Damsik, tempo na mosumo ia ringata, sampe goli, naria saungureme nevantang garilangi, nantatiku ia. Nadunggamo ia, pada niepena suara nanguli ka ia. Saulus, Saulus, nuapa sabana iko nempandasa aku? Nekutanamo i Saulus. Isema komi pue? Nesonomo suara itu? Aku mo Yesus toni pandasamu. Vei-vei pekanggore mo iko, pesua mo riarang ngata ei. Risetu pada rauli ka iko, nuapa masih pato mo kobia. Tau-tau tono sanggani ante Saulus itu, nate kajampu ira sampe daa na sovanotesa. Sabana, ira wou nangepe suara itu, tapi daa ni kita ira tau topotesa itu. Naupu itu, nekanggoremo i Saulus, nibuaraka na matana, tapi matana mana nanoto nanggita nuapa-nuapa. Jadi ia damu ninini roana, nesua ringata Damsik. Tolumbengi kasaina, ia daana malani kita. Pade ia daana nggoni barananginu nuapa-nuapa. Ringata Damsik, naria sambaa topom parasaya ipue Yesus, tono sangaka Ananias. Riara saungu panggitana, ipue notesa ka ia. Niuli ipue, Ananias. Nesono Ananias. Iyo, eimo aku pue. Notesamu pue. Kalau mo bei-bei pakari sapo Yudas, rijala tono sanga ka jalan anua. Elo mo risetu sambaa tau ngaringata Tarsus, tono sanga ka Isaulus. Bei-bei ia no sambaya, pade riara panggitana, nikitana iko, narata rija ina nombadika pale muri palenggana, ala ia mamalame kita bali. Nesono mo Ananias? Pue, nadea tesa nepeku, gari jain tau nanti saya Saulus itu. Nyuli ira na deam puu topong para saya ipue ringata Yerusalem ni pandasana. Pada vei-vei ia nomai risei ante kuasa, gari jai balenga-balenga topanggini agama Yahudi, ala manjoko pura-pura tau nom para saya komi pue. Tapi nangulimo ipue. Iko kana malau, sabana ia ni pelisiku, malau mempatolele sangaku, katau-tau da ato Yahudi, kamagau-magau, pada katau-tau Yahudi bo'u. Damo aku botongina mempaka noto ka ia, kasusa tora ratana, sabana ia mantuki aku. Jadi nalaumu Ananias, mpaka risapo Yudas, rijala nanoa etu, pada nesuamu ia nombadi kapalena, ribalenga Isaulus, pada niulina. Sampai subuku Saulus, pue Yesus tu nikita murita tongo jala tempo komi pakave mai. Nompakau aku marata risei, ala komi mamala me kita bali. Pade rapesua no sanagasa nu ala tala. Kaliuliu, evaruke nu bau, na navung garimata i Saulus, sampe namala i ane kita bali. Naupu etu, nembangumo i Saulus, pade i ane diu, eva tandaina i atopom parasaya i pue Yesus. Naopu nidiu, nanggonimu ia, pade naroso bali vukuna. Naopu etu, Isaulus netoo, ante topom parasaya ipue Yesus, ringata Damsik, barasaku yang bengi kasaena. Tempo etu vuu, ia kaliuliu, nalau risapo-sapom podade ri Damsik, nompatolele kareba, katau-tau to Yahudi to nanguli. Yesus, iamo ananu alatala. Nogu maa pura mo tau nangepe i Saulus, ira nanguli. Ivenu sanga tawei. I amo tahu tolong patesi tahu-tahu nomparsaya Yesus ringata Jerusalem bupia. Tantu ia vou narata vemai ante patujuna mombasoko ira tolong parsaya Yesus risei. Pade manggeni ira ratangara rijai balenga-balenga topanggeni agama Yahudi. Tapi nantambai eona nantambai mo kuasa I Saulus nompatolele kareba ipue Yesus. Iam puumpuun numpakanoto katau-tau to Yahudi ringata Damsik Yesus magau to mumpakasalama to ni janji Allah Taala sampe mana namala ira nombabali tesana. Naliu barasaku yang benging garisetu nasiromu mo tau-tau to Yahudi nosintuvu mumpatesi I Saulus. Eo vengi ira nanggatono boba tembo ringata etu ala ane I Saulus mesovu ia mamala rapatesi ira. Tapi nia ira etu ninjani I Saulus mo. Jadi naria sambengi topantuki-topantuki I Saulus nombarata akala ala ia mamala malaing garijain tau tomadota mumpatesi ia. Saulus niala nidika ira riara karanji lauro. Pade niulunjaka ira ngaribunggu nutembo ngata etu mpakarisa valikuna. Ngarisetu nalaumo I Saulus mpakaringata Yerusalem. Risetu ia numpasimbuku numpasanggani ante topomparasaya ipue Yesus. Tapi naeka ira nanggita I Saulus. Da apa ni parasaya ira ia etu mpu-umpu'u topomparasaya ipue Yesus. Tapi I Barnabas nalau nomporoa I Saulus pade nanggeni ia rijai suro-suro ipue Yesus. Nitesana ka ira ivenu I Saulus nanggita ipue Yesus rita tongo jala. Pade ivenu ipue notesa ka ia. Nitesana vo'u ka ira ivenu I Saulus notesa ante kabiana nompatolele kareba ipue Yesus katau-tau ringata Damsik. Nangepe tesa etu suro-suro nantarima I Saulus neto'om pasangganinggani ante ira. Pade nalaumo I Saulus riumba-umba ringata Yerusalem nompatolele kareba ipue Yesus ante kabiana. Ia vo'u notesa bonosisono katau-tau to Yahudi tono basa Yunani. Tapi ira etu nompasimbuku mompatesi ia. Tempo topong parasaya nangginjani etu ira nanggeni Saulus notuam pakaringata Kaisarea pade ia nipakau ira nanjilim pakaringata Tarsus ngata namboto. Jadi topong parasaya ipue Yesus rinju maungu bagia Yudea, Galilea, pade Samaria, mana nipandasa. Nantambai eona, nantambai kadean tau tonom parasaya ipue Yesus. Pade nantambai karoso pomparasaya ira. Etu najadi sabana ira nekou rija ipue pade ngari petulungi nosa nagasa ka ira. Tempo etu I Petrus nalau riumba-umba nanggita topong parasaya ipue Yesus. Naria sanggani ia nesai ringata lida. Risetu ia nosintomu ante sambaa langgai nosangaka Eneas. Valumpaemo kasaena ia napunggu pade manantoto namala nimbangu ngari paturuna. Nangulimo I Petrus ka ia. Eneas, Yesus Kristus mempakabelo iko, pembangumo, pasyayumo ompapaturumu ei. Kaliuliu na belomo Eneas, pade nimbangumo ia. Pura-pura tau toneto oringata lida, bobagia saron, nanggita Eneas na belomo. Pade ira, pura-pura nomparasaya ipue Yesus. Ringata Yope, naria samba abesi to nomparasaya ipue Yesus, sangana itabita. Ante basa Yunani, sangana idorkas, batuana rusa. Pokainguna nabelo pura. Pade ia tunggai nantulungi tau-tau napakasi katuhuna. Tempo itu, najuamo ia sampe namate. Sangga vatabakuna nao punidiu, ia nikeni niboli riarantombi kalangana. Ngata Yope, daa nakavaokan garingata lida. Itu sampe topong parasaya ipue Yesus, ringata Yope, nangepe I Petrus naria ringata lida. Jadi ira numpakau romba atau nalau rijai Petrus ante nitevai ivei. Kamai masalisam pakaringata yope. Sangga nangepetesan tau rombaa itu, nalau mo i Petrus nantuki iram pakaringata yope. Narata risetu, ia nikenim pakaritombi kalangana itu. Pura-pura tobalu besi, no tumangi nantaguni i Petrus, ante nompopo kita ka ia baju-baju, pade pakea toni jau itabita ka ira, tempo ia dana tubuh. Naupu itu, i Petrus nompakau ira pura-pura nesuhu, pade no timbakotu mo ia no sambaya. Naupu itu, ia nanti ngayo batabaku itabita, pade niulina. Tabita, pembangu mo. Tabita nombabua raka matana, pade tempo ia nanggita i Petrus, nembangu mo ia pade nekatoko. Pade i Petrus, nanjoko palena, nantulungi ia nekanggore. Naupu itu, i Petrus nompokio topong para saya risetu, nosangganinggani ante tobalu-tobalu besi panea, pade nipopo kita naka ira, itabita natuhu bali. Kareba eva kajadia itu, nato lele rinju maungu ngata yope, sampe nadeam puu tau nompara saya ipue Yesus. Petrus neto ori ngata yope itu, barasaku yang bengi pa risapo samba atau topo karajaku limba tono sangaka i Simon.